kau selamat. Kau takkan pernah salah jika tidak melangkah ikut arah, menyerah pasrah, ikut arah, menyerah saja. Sumur jangkau bersaranglah di sumur jangkau.